104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. 104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Aduh, Curanmor hari ini. Informasi-informasi aktual dan terpercaya serta tajam, setajam menatik nih ya. Akan kami sajikan untuk Anda. Yuk langsung baik, kita akan segera menuju ke informasi yang pertama. Sahabat Curanmor, bagi Anda yang saat ini sedang mencari pembantu rumah tangga untuk dipekerjakan nang omahe Rika, gue kudu ngati-ati banget ke zaman si Kiki ya. Ki masalahe pirang-pirang pembantu rumah tangga gue sing jaran anu uri sekolah nang SD gue nurun tutuk wis metu. Nah, jadi akhirnya jadi babu atas si keton bodoh baik. Nah, seperti kasus yang menimpa Babah Ahong ya. Babah Ahong ke cita-citane dua pembantu kang yuk. Satu hari Babah Ahong marah-marah kepada sang pembantu karena semenjak babu itu bekerja di rumahnya, tusuk gigi singgo pranti buangi selilit kue nangaring untuk cepet banget tenge yakin. Akhirnya Babah Ahong memanggil pembantunya. Kita lihat bagaimana. Berikut liputan selengkapnya. Kam si Kam, nanti kaya Kam. Kene jalan merek Kam kene. Kadane ada nyemen takon karo kaya Kam. Kono napa, Bah? Iya, kono kene merek kene. Enten napa, Bah? Nyong paling ora seneng anggar misalkan terus madang ngantek nang meja ora nang tusuk gigi. Nyong ini jelas kesuwe anggar ngantek nang meja makan terus madang. Paling aneh orang-orang setugel-tugelatan yang jalan tusuk gigi. Ya bok, seprene-prene ini enten mawon bok, Bah. Tusuk gigi ini bok enten mawon untuk meja makan, bok. Iya, pancen anak. Tapi nyong niteni, sapot ke kerja ngenger nangkene lu dari buat bok, rong bulan. Nyong gue kadang-kadang heran ge ya, maling tusuk gigi kira meja makan nyong ge. Masa ngane biasanya rong bulan benteng. Ini barang gue kerja nangkene seminggu teng, cepet banteng ge. Sanes kulo, Bah. Sanes kulo, saya itu. Udunyong, Bah. Udunyong, temenan. Banyak ada di domai, Bah. Banyak ada di domai. Udunyong, temenan. Nyong nyaruk banyak sering nganggo. Nyong tusuk gigi neri kan nyong sering nganggo. Kena meja kan nyong sering nganggo. Dah, kuen, dean. Si Merna tadi cepat ngeteng tusuk gigi neri nyong. Tapi, Bah. Agar kulo terus nganggo tusuk gigi neri jenengan. Kemudian nanya tak balak nama ringgone maning. Tak balak nama ning maring gone, Bah. Tak yakin. Aku terus nganggo. Gara silil dari sana rong kilo. Nanya tak balak nama ning, Bah. Maring gone meloko. Pantesan. Bola-bola ya. Tujuh giginya rasanya kayak bakaran ban. Jadi sekulah untuk bos ya. Balik. Baiklah, sedulur. Itu informasi pertama Curanmor hari ini. Kita menuju ke informasi berikutnya. Mencari seorang penjaga toko yang baik dan cerdas ternyata tidak mudah. Kasus ini dialami oleh Bapak Sartim, pemilik dari toko material Bina Usaha Tritih Wetan. Seorang karyawannya yang bernama Kantong akhirnya dipecat karena telah membuat pelanggannya menjadi marah-marah. Seperti apa kasusnya? Rong, Kantong. Pak Haji, monggo, Ji. Juraganmu. Juragane kula sampe mendang bata teng Bunton. Kepripun nggih Pak Haji? Kepripun nggih Pak Haji? Ora nyong ana kepengin tuku paku. Tuku paku nek rong sekilo kowe timbangaken. Paku sekilo. Tumbas paku nggih napa sih Pak Haji? Kenapa takon-takon? Paku yang mau maku. Boten. Maksudnya, anu nggih keperluan napa paku nek? Lha karep-karep nyong apa-apa ya karep-karep nyong ya. Lha urusan aku apa takon-takon kowe ya? Boten anu maksudnya anu nek arep nggo emak kuwi reng berarti kan ora tak dodoli anu kuwe anu paku pinas lho Pak. Emak kuwi preng gawe brokol. Takoni cetah ya, takoni genah. Nggih Pak Haji, nggih. Tapi anu Pak Haji, wau julukane pesen, jere menawa enten sing tumbas aja oleh pada utang. Sing arep utang sapa? Ulinge nyek ngecek banget nyejal kok rok, ulinge nyek ngecek banget nyejal. Ngatra kowe, ngaca kowe, kok kuli nang kene kowe. Kowe kuli kowe nang kene kowe. Bayaran lu biru ngatus seket bok sebulan. Bungunya kumpung. Wah, kode paku pira jangan nek. Toko nanya tuku aruk kue kosan gawe be. Masih lebih juga nyong kuja. Orang tang orang bayar nyong bayar. Tadi si Yos niki tumbas paku. Sida sekidok. Lah, anu nyun jauh pak kaji. Apa maning? Takon maning orang. Nggak, gue boleh tanglet maning. Lah niki pakunya dibungkus ya? Orang, dibuat piring, pangan lah kene. Ya dibungkus! Jan! Ngomong orang si Jiko ya? Odol itu kabeh kok, Jan! Demikian tadi sahabat Curanmor, informasi-informasi terbaru dari Kabupaten Curanmor dalam Curanmor hari ini. Kulo pakis samiti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan samplek jumpa. Kandrong, jahan. Melas karo kaki sartim dong lah. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini.